Negara Khana Fauzi. Siapa moyangnya teroris itu? Khawarij. Cendil ya. Zahrul. Siapa moyangnya teroris itu? Hah? Apa katanya? Usama bin Laden. Cendil itu. Allahul Musta'an. Iya. Allahul Musta'an. Pak Desun. Abu Nafisah. Siapa moyangnya teroris itu? Orang botak, iya pak. Masa orang botak dikatakan teroris? Allahu musta'an. Allahu musta'an. Bilal. Endaga akhwana Bilal. Ente. Yahudi dan Nasrana. Nasrana. Nasrani. Cendil juga itu ya akhi. Allah musta'an. Lalu. Abu Lu'lu'. Allah musta'an. Tak tahu. Tak ngerti moyangnya teroris. Fiqih. Iblis ya ikhwan. Naam. Iblis la'anahullah. Syaitan la'anahullah. Dia ini moyangnya para teroris. Siapa yang diteror di sini, Fiqih? Hormat manusia. Loh. Sing pertama bener. Setelahnya kok keliru. Yusuf. No. Allah musta'an. Keliru, Sob. Sulaiman. Tanya Adam. Semuanya teror sama dia. Itu menunjukkan bahwasanya dia moyangnya. Teroris pertama dalam sejarah alam raya ini. Siapa yang teror? Abdul Latif. Nabiullah Adam ya ikhwan. Kan mungkin bisa dikatakan Allah tabaraka wa ta'ala yang pertama disikapi demikian oleh iblis. Ketika dia membangkang perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Namun dalam bentuk teror. Ini membuat orang tadi keluar dari istiqomahnya, melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ialah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya. Hakadha ikhwan. Dia menteror Nabiullah Adam terus disikat sama iblis. Walaupun bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk was-was. Dalam bentuk bisikan-bisikan. Dalam bentuk godaan-godaan. Dalam bentuk rayuan-rayuan. Terus diteror itu. Nabiullah Adam itu. Sampai pada akhirnya berhasil. Yang diinginkan oleh syaitan la'anahullah. Sehingga beliau. Alaihissalatu wassalam. Melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Melanggar apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memakan syajaratul khuld. Ini moyangnya ini. Moyangnya para teroris ahlul batil. Ialah syaitan iblis la'anahullah. Naam. Masya Allah. Raga Abu Ibrahim. Mana yang lebih berbahaya? Mana yang lebih mengerikan? Teror fisik? Atau keteror dalam bentuk prinsip? Kenapa? Kalau fisik? Kalau fisik hanya berkaitan dengan kehancuran tempat, bangunan, atau beberapa jiwa orang. Itu teror fisik. Tapi teror dalam bentuk prinsip, menteror prinsipnya kaum muslimin, memasukkan syubhat di tengah-tengah mereka, itu sangat berbahaya dan lebih berbahaya dikarenakan berkaitan langsung dengan akidahnya kaum muslimin, berkaitan langsung dengan din agamanya kaum muslimin, sehingga bisa membuat kaum muslimin menyimpang dari agamanya dan ujungnya nanti na'udzubillahi min dzalik an-nar, nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu iblis la'anahullah, teror pertama yang dia lontarkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam bukan fisik, tetapi teror pertama yang dilontarkan sama iblis kepada beliau ialah al-wasawis, was-was, godaan-godaan, syubhat-syubhat, wahagada, sehingga beliau terlena alaihissalatu wassalam dan terjatuh dalam perkara yang sangat lebih berbahaya lagi, melanggar ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an. Indaki akhana Muhammad Alwi, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak dalam sejarah, dalam sejarah umat manusia, teror fisik ataukah teror dalam bentuk prinsip pemikiran? Iya, orang wani jawab Pak De Alwi. Allahumma musta'an. Hadza Abu Mas'ud. Hendak. Prinsip lebih banyak. Kenapa kok begitu? Kenapa kok begitu? Kenapa Anda bisa mengatakan lebih banyak tapi enggak punya alasan? Hadza Marjan. Prinsip, kenapa? Ketika beliau hidup nggak banyak teror fisik. Nah, perang-perang itu apa? Ketika kaum muslimin menyerang beliau, teror apa namanya? Banyak perangnya loh, di zamannya Rasulullah itu. Terus? Nama apa? Sama-sama banyak, tetapi teror dalam bentuk prinsip itu lebih menyebar, lebih semarak, lebih banyak daripada teror fisik. Sebab dari sinilah, dari teror-teror dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan berpikir inilah munculnya teror dalam bentuk fisik. Paham ya? Yang memicu, yang membuat para pelaku-pelaku teror tadi untuk bertindak secara fisik, pemicunya ialah teror dalam bentuk pemikiran-pemikiran dia. Dikarenakan pemikirannya menyimpang, pemikirannya bengkok, merusak, maka akhirnya berakhir dengan yang namanya teror dalam bentuk fisik. Hakata ikhwan. Itu pun ikhwanu fitina azakumullah, orang-orang yang memang berani, orang-orang yang betul-betul militan di kalangan mereka, orang-orang yang menyimpang tadi. Kalau orang tadi itu bunglon, moderat, tidak berani. Tidak berani langsung dalam bentuk fisik. Sehingga mayoritas teroris-teroris yang tersebar di dunia Islam atau di dunia sekarang ini, itu lebih banyak teroris-teroris dalam bentuk pemikiran. Orang-orang yang menteror kaum muslimin dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Penyimpangan-penyimpangan dalam berpikir. Ha, kata ya. Yang berani langsung terjun dalam fisik, itu sedikit sekali. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Masya Allah. Paham ya? Mafhum. Sehingga dari sini, khanafitin azzakumullah. Yang namanya teror itu, terorisme itu jangan difahami hanya semata-mata fisik. Bom sana, bom sini, ledakan itu, ledakan ini, tidak cuma ini saja. Ini ya dampak dari perkara yang lebih mengerikan. Paham? Yaitu terorisme dalam bentuk prinsip-prinsip yang menyimpang. Ajaran-ajaran yang menyimpang. Aliran-aliran yang menyimpang. Dari sini sumbernya. Paham? Hadza huwa. Sehingga kana fitna azakumullah ketika para ulama berteriak bahwasanya ikhwanul muslimun mereka itu irhabiyun, terorisme dengan tokoh-tokoh mereka Hasan al-Banna, Said Qutb dan yang semisalnya itu dikatakan sebagai irhabi, teroris. Tamam? Itu jangan kemudian difahami picik bahwasanya mereka itu langsung terjun dalam bab fisik menteror kaum muslimin atau orang-orang kafir dengan cara yang keliru dalam bentuk fisik. Lah, tidak hanya perkara ini saja, tidak sesempit itu. Tetapi yang mereka maukan di sini ialah teror dalam bentuk yang lebih mengerikan lagi, yaitu pemikiran-pemikiran mereka yang sangat jahat yang membuat sebagian kaum muslimin berani untuk melakukan yang namanya teror fisik tadi. Paham ya? Hadza huwa. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Itu maksudnya. Sehingga jangan kebakaran jenggot, wahai kaum muslimin. Jangan menampakkan diri Anda kayak tikus. Yang kebakaran jenggotnya kelabakan ketika kaum muslimin mengetahui bahwasannya pemikiran-pemikiran kalian itu pemikiran yang menyimpang. Ketika sebagian pemerintah mengetahui bahwasannya tokoh-tokoh kalian yang kalian puja itu ternyata menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang jahat. Kamu jangan kemudian kelihatan gelisah, jangan kayak tikus yang kebakaran jenggot, kalau punya jenggot. Nah, kemudian dia marah-marah, mana buktinya kami apa namanya mengadakan teror tadi itu? Oh, kami tidak pernah melakukan yang namanya pengeboman ila akhirih. Yang ngebom itu kan pakai jenggot, kami enggak pakai jenggot. Yang ngebom itu kan cingkrang. Oh, kalau kami apa namanya sebagai penyapu jalan celananya. Dan yang semisalnya kalau yang teror yang mengadakan pengeboman itu kan tidak ada yang merokok, kami merokok. Kalau ila akhirih. Al-muhim itu semuanya mereka lontarkan dalam rangka untuk apa namanya berusaha untuk melepaskan diri mereka dari tujuan-tujuan tadi. Gelisah ya ikhwan. Ketahuan belangnya gelisah. Apalagi sudah ada pernyataan dari pemerintah pusat untuk kemudian apa namanya segera menyeleksi buku-buku yang punya pemahaman sesat seperti pemahamannya Hasan al-Banna, pemahamannya Said Qutb dan teman-temannya, kroni-kroninya, kroni-kroninya gelisah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ben gelisah, mutu bi ghairikum. Mampu so kalian dengan apa namanya kemarahan kalian. Allahul musta'an. Yang lucu ya ikhwan. Yang lucu untuk membuktikan bahwasanya mereka itu bukan teroris. Mereka mencontohkan yang namanya Amrozi. Amrozi ini kan pelaku bom Bali. Teroris dia itu memang. Diakui sama pemerintah dia teroris. Dia mengatakan Amrozi itu di LP. di tahanan Cilacap, Nusa Kambangan, itu gak disukai sama apa namanya orang-orang tahanan yang lainnya. Kenapa? Ya dikarenakan Amrus itu orangnya keras. Ada apa? Iya, dikarenakan dia melarang orang pakai beduk. Tidak boleh pakai beduk kalau azan. Hukumnya haram. Gitu. Itu ciri-ciri teroris. Melarang orang pakai beduk. Gitu katanya mereka. Nah, coba sekarang kita. Tidak ada dalam sejarahnya Hasan al-Banna, Said Qutb, Abdullah Azzam, Said Hawa, Muhammad Abdu, dan yang lain-lainnya yang mengharamkan beduk. Tidak ada. Yusuf Qarbawi, tidak ada yang mengharamkan beduk. Berarti kami bukan teroris kalau begitu. Nah, terus piye? Berarti kalau begitu orang-orang yang apa namanya yang mengharamkan beduk, berarti kemudian apa namanya teroris semua begitu. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Dan juga tadi itu, mencontohkan ketika kejadian di Jakarta, di Depok, adanya ditemukan oleh polisi, tamam, kepolisian, suara bom meledak. Ada apa ini? Di perumahan kok bom meledak? Curiga di polisi. Langsung datang ke TKP, ternyata di situ sedang diadakan apa namanya pembuatan senjata. Ada yang bom, ada yang ini, macam-macam pokoknya. Ternyata di situ di depannya ada acara pengajian yang isi orangnya berjenggot, perempuannya bercadar. Nah ini yang namanya teroris. Katanya mereka, la haula wala quwata illa billah. Dan saya kayak mundur, cara apa namanya menilainya. Yang namanya teroris adalah orang yang berjenggot, orang yang kemudian menggunakan jubah, cingkrang celananya, perempuannya pakai cadar, ila akhirnya dengan alasan tadi itu. Dikatakan teroris, kalau kami bukan, karena kami perempuannya udo kabeh, ngerempake jilbab, ada pakai jilbab, tapi segini kue. Kemudian merekanya caranya sebagai penyapu jalan, kemudian merekanya apa namanya cukur jenggot, kemudian merekanya merokok, wa ila akhirihi. Berarti kan bukan teroris kalau begitu. La haula wala quwata illa billah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau jenggot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya celananya di atas di betis, di atas mata kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan gamis. Beliau menggunakan imamah. Istrinya beliau semuanya menggunakan cadar. Enggak ada yang kelihatan mukanya. Apa kamu kemudian mengatakan beliau teroris? La haula wala quwata illa billah. Allahul musta'an. Kalau seandainya ada pelaku bom tadi itu menggunakan bajunya polisi, seragam TNI, apa kamu berani mengatakan, "Oh, anggota TNI itu semuanya teroris?" Apa kamu akan mengatakan demikian? Yang pakai baju polisi, diketahui pelaku bomnya ialah pakai baju polisi, seragam polisi. Apa kamu akan mengatakan, oh semua polisi itu teroris? Apa demikian? Misalkan diketahui pelaku bom, ternyata apa namanya turis. Apa kamu akan mengatakan, oh semua turis teroris? Diketahui ternyata pelaku bom tadi itu, apa namanya perempuan. You can see. Apa kamu akan mengatakan semua perempuannya you can see teroris? La haula wala quwata illa billah. Itulah orang-orang sanadina azakumullah yang enggak paham apa sungguhnya makna teror tadi itu. La haula wala quwata illa billah. Katanya. Itu bentuk kegelisahan mereka. Qul mutu bi ghairikum mampuso. Tamam dengan kemurkaan kalian. La haula wala quwata illa billah. Namun juga perlu dipahami di sini ada kekhawatiran yang apa namanya perlu dijelaskan di kalangan kaum muslimin tentang masalah seperti ini, sebab ada apa namanya percampuran kesalahpahaman mungkin di kalangan kaum muslimin tentang makna irhab. Yang perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah, yang namanya irhab membuat orang takut, membuat orang ngeri, tamam, membuat apa namanya rasa aman itu hilang. Itu dalam Islam dibagi dua. Ada yang irhabun mahmud, ada yang terpuji, ada yang irhabun mazmum, ada yang tercela. Jadi ada teror yang terpuji, ada teror yang tercela. Loh kok bisa begitu? Yang terpuji ialah ketika kaum muslimin dengan penguasanya melakukan teror-teror kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, dalam front pertempuran jihad fi sabilillah yang syar'i. Yang syar'i. Itu betul-betul membuat takut musuh-musuh Islam. Teror itu ya kawan namanya ya kawan. Namanya irhab. Membuat mereka takut, membuat mereka teror. Hadza Mahmud dipuji. Sebab amalan jihad yang syar'i di bawah bendera penguasa, pemerintah kaum muslimin, di front jihad fi sabilillah melawan kafir harbi. Jihad yang syar'i, perkara yang mahmud, dipuji dalam Islam. Allah mengatakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkan untuk mereka, menghadapi mereka orang-orang kafir, kekuatan yang kalian mampui. Ayo. Demikian pula, khonafitina azakumullah, ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama, untuk bersikap keras kepada kaum munafikin. Mentahzir mereka, memperingatkan bahaya mereka, bersikap keras kepada mereka, menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka, tidak boleh bermajlis dengan mereka, ila akhirih. Bersikap demikian kepada kaum munafikin, itu perkara yang mahmud, perkara yang terpuji. Sebab itulah kesepakatan para ulama, dan termasuk jihad fi sabilillah. Allah memerintahkan kepada Rasulnya SAW, Ya ayuhan Nabi, jahidil kuffara wal munafiqin, waghluf alaihim. Wahai Nabi SAW, perangilah orang-orang kafir, dan kaum munafiqin, dan bersikap keraslah kamu kepada mereka kaum munafiqin. Wa qul lahum qawlan baligha, katakan kepada kaum munafiqin, dengan ucapan yang mantap, enggak mencela-mencela. Begitu, ucapan yang langsung tegas, lugas. Teror itu ya ikhwan. Tapi itu yang mahmud, dipuji. Tapi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan itu manfaat yang besar. Adapun irhabun mazmum, teror yang terlarang atau yang tercela dalam Islam, ialah yang dilakukan tadi oleh para terorisme fisik ataupun yang prinsip. Pengeboman di tempat-tempat hiburan, pengeboman di kafe-kafe, pengeboman di tempat-tempat orang-orang kafir yang diberi jaminan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin di depan kantor dubes-dubes dan yang semisalnya, atau membunuh kafir mu'ahad dan yang semisalnya, bahasa irhabun mazmum, memberontak para penguasa, mengganggu keamanan jamaah haji di Mekah. Tamam, dengan demonstrasi-demonstrasi atau yang semisalnya, itu semua irhabun mazmum, teror yang sangat tercela. Paham? Hadza huwa. Demikian pula teror-teror dalam bentuk prinsip, adanya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran khawarij, pemberontak para penguasa, pemikiran takfir, mengkafirkan penguasa kaum muslimin atau mengkafirkan masyarakat kaum muslimin secara umum. Dan yang semisalnya, salah kaprah dalam memahami makna jihad fi sabilillah ila akhiriha, itu termasuk teror dalam bentuk prinsip, itulah irhabun mazmum, teror yang dicela dalam Islam. Hadza huwa. Paham ya? Paham ini ya? Nah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas sekarang hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatakhawwaluna bil mau'izah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memilih waktu-waktu khusus untuk memberikan mau'izah kepada kami. Karahatat sa'amati alaina, karena beliau tidak suka membuat kami bosan. Hadis ini khonafitina azzakumullah dibawakan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada babnya, itu mengambil dari lafaz hadis ini, menunjukkan kepada kita ikhwan fillah azzakumullah, anjuran istihbab tamam at-takhawul fil mau'idhah wa ta'lim, dianjurkan ikhwan fillah azzakumullah untuk selang-seling mencari waktu yang tepat untuk melakukan mau'idhah, pengarahan-pengarahan kepada kaum muslimin, mencari waktu yang tepat, dipilihkan waktu yang tepat ketika melakukan ta'lim, pengajaran-pengajaran ilmu kepada kaum muslimin. Maka dari sini ikhwan fillah azzakumullah bisa diambil faedah istihbabu tarkil mudawamah fil jiddi fil amali salih khasyat al malal, anjuran untuk tidak terus-menerus bersungguh-sungguh ngotot dalam beramal soleh, dikhawatirkan akan terjadi kemalasan, terjadi kebosanan. Ini anjuran saja, ikhwan ya, istihbab anjuran saja. Supaya jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu ngotot, dan terus-menerus demikian ketika beramal soleh, dikhawatirkan akan apa namanya malal, akan bosan. Ini ikhwan fillah azzakumullah, seperti yang beliau nasihatkan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhuma diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang harinya puasa tiap hari, setiap hari puasa di siang harinya, dan malamnya qiyamul lail, terus begitu semangat ngotot. Maka dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguranginya, sampai pada akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan Abdullah bin Abdul As untuk apa namanya puasa sehari, berbuka sehari, shaumu Daud. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, didapati di sampingnya ada seorang wanita. Rasul bertanya, siapa ini wahai Aisyah? Maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya orang ini, perempuan ini ialah Khawlah bintu Tuwaid. Kata ikhwan, namanya Khawlah bintu Tuwaid. Dia ini min a'badi ahli Madinah, orang yang paling ahli ibadah di kalangan penduduk Madinah, di mana dia menghidupkan semua malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "I'malu min al-a'mali ma tutiqun." Hendaklah kalian beramal, melakukan amal-amalan yang kalian mampu, dan kalian jangan melakukan tindakan-tindakan yang memberatkan tadi, dikhawatirkan kalian akan bosan. Tamam? Dan Allah tabaraka wa ta'ala la yamallu hatta tamallu. Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan apa namanya bosan hingga kalian merasa bosan dari beramal soleh tadi. Ha, kata ikhwan. Demikian pula yang terjadi pada istri beliau radhiyallahu ta'ala anha, kalau enggak salah namanya Zainab. Zainab ya ikhwan, Zainab bin Jahshin radhiyallahu ta'ala anha, kalau enggak salah ya ikhwan. Bahwasanya Zainab, beliau radhiyallahu ta'ala anha, ini sholat, semangat sholatnya ya ikhwan, panjang dan lama sholatnya. Kalau capek, dia berpegangan dengan tali yang telah dia bikin, yang dipancangkan di antara dua tiang, pegangan dengan tali sendirian begitu, supaya jangan jatuh atau jangan berhenti. Juga demikian dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jangan melakukan tindakannya demikian. Sehingga dari riwayat-riwayat ini khana fitina azakumullah menunjukkan kepada kita sebagaimana yang disebutkan sama para ulama wa minhumul hafiz dalam syarahnya, ada anjuran untuk tidak terus-menerus bersungguh-sungguh ngotot di dalam melaksanakan amalan saleh, dikhawatirkan akan bosan. Afum? Maka demikian pula di sini khana fitina azakumullah dalam babul mau'idhah, dalam bab pengarahan, dalam bab ta'lim, belajar mengajar juga demikian. Jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu ngotot terus sampai dikhawatirkan akan bosan. Wallahu nabi tina azakumullah. Dikatakan sama beliau setelah itu. Kita baca sarannya ya ikhwan. Wa in kanatil muwadhabatu matlubatan. Walaupun terus-menerus dalam beramal soleh itu dituntut dalam Islam. Lakinnaha ala qismain. Namun itu dibagi dua. Dibagi dua ya ikhwan. Imma kullu yawm. Imma kullu yawmin. Ma'adami takalluf. Yang pertama ialah terus menerus setiap hari dengan tanpa takalluf, dengan tanpa memberat-beratkan diri. Kul yawm ikhwan. Paham ya? Yang pertama, kul yawm, terus setiap hari beramal soleh, terus setiap hari mau'idhah, terus setiap hari ilm, ta'lim, belajar, mengajar, kul yawm, setiap hari. Tapi dengan tanpa takalluf, dengan tanpa memberat-beratkan diri. Nah kemudian dari mulai jam 6 pagi terus ngomong mau ibadah terus sampai zuhur. Boleh semuanya. Itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata ikhwan, pernah itu. Sehingga di akhirnya kata sahabat tadi, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Yang tahu yang ngerti, yang bodoh ya bodoh. Pernah ya ikhwan, tetapi untuk terus menerus demikian mudawamah. Terus demikian dari mulai apa namanya ba'da fajar terus ngomong taklim sampai zuhur kul yawm hakadha dengan takalluf, ini yang dikhawatirkan akan menjangkiti al-malal, kebosanan. Paham ya? Saya belum mengatakan yang pertama ialah kulla yawmin, setiap hari ma'adami takalluf, namun tidak sampai takalluf, tidak sampai memberat-beratkan diri. Sehingga ada waktu jedahnya, ada waktu istirahatnya, ada waktu ngopi, ada waktu ngemi, ada waktu makan, ada waktu tidur, ada waktu murojaah, hagar. Sehingga terus ada nasyab, ada semangat yang tinggi dalam belajar ilmu agama ini. Wa imma, bagian yang kedua ialah yauman ba'da yaum. Ini seling-seling harinya itu, hari ini. Ya, besok enggak. Fayakunu yaumat tark li ajli raha. Sehingga pada hari liburnya itu tidak beramal, itu dalam rangka untuk istirahat. Li ajli raha. Li yakbala ala thani binasyaf. Sehingga dia bisa melaksanakan hari yang kedua, hari ketika beramal, hari ketika belajar dengan semangat. Wa imma yauman fil jum'ah. Dan mungkin pula satu hari dalam satu Jumat. Ini istilah yang syar'i, ikhwan. Itu yang harus seharusnya yang kita kita masyarakatkan. Satu Jumat. Itu yang disukai oleh para ulama. Jadi enggak sepekan atau gimana, satu Jumat. Tamam? Ada syar'i ya, ikhwan. Tamam? Imma yauman fil Jum'ah. Satu hari dalam satu Jumat. Paham? Sehingga bisa setiap hari. Yang penting jangan takalluf, jangan memberat-beratkan diri, atau selang-seling sehari belajar, sehari tidak, sehari belajar, terus begitu dengan tujuan ketika hari kosongnya itu supaya nasab, semangat lagi untuk menyambut hari belajarnya, atau sehari dalam sejumat. Seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu biasa memberikan pengarahan mau'izhah kepada para sahabatnya kulla yaumil khamis, setiap hari Kamis. Paham? Agar ya ikhwan. Kemudian beliau mengatakan wa yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal ashhas, dan ini berbeda-beda tergantung kondisi dan tergantung orangnya. Paham ya? Saya bacakan supaya jangan dikira apa namanya pembikin syarah yang mengada-ada. Nah, misalnya saya khawatir ada yang berhujjah dengan riwayat ini. Ya Ustaz, ya kalau begitu ya satu kali aja dalam satu Jumat. Ya jangan tiap hari taklimnya itu. Nah, lihat di keterangannya beliau. Dia mengatakan wa yakhtalif bi ikhtilafil ahwali wal asqas. Ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi dan perbedaan orang-orangnya. Kata beliau wa dhabit, dan tolak ukurnya, ketentuannya, kaidahnya ialah al hajah, yaitu saat dibutuhkan hajat. Kemudian ma muraati wujudin nasyaf, dengan diperhatikan adanya semangat pada orang-orang yang belajar tadi itu. Paham ya? Ada. Sehingga dilihat kondisinya. Kalau misalkan abangnya setiap Jumat loyo-loyo kabeh menghadapi hari libur, semangat. Wah, luar biasa pokoknya. Begitu datang waktunya taklim setiap Jumatnya, loyo melempem kabeh. Akhirnya karena terlalu lama liburnya, cuma sejumat sekali taklimnya pada asar misalkan. Kemudian loyo, semangatnya berkurang. Siraman rohaninya itu kurang banyak. Ibaratnya kayak sawah itu. Disirami cuma sekali badal asar Jumat, selebihnya kosong melompong. Ya kalau kemudian nyiramnya banyak, bisa bertahan sampai sepekan lagi Jumat. Nah kalau cuma nyiramnya cuma sedikit, satu jam, jam setengah jam, iya besok paginya sudah habis, sudah kering kerontang lagi. Nah terus 6 harinya, ya tambah kering lagi. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Itu kalau apa namanya dikuatkan demikian. Hah, begitu. Sudah tambahi lagi jadwal taklimnya itu. Setiap Jumat atau Jumat sekali, loyo-loyo ini. Ini kalau enggak digencet ini, loyo-loyo semangat ini. Tambahi lagi. Ya Allah. Selang-seling. Sehari belajar, sehari tidak. Sehari belajar, sehari tidak. Dilihat ini sekarang. Ini betul-betul ketika waktu belajarnya semangat yang tinggi dikarenakan dikasih waktu jeda sehari untuk istirahat atau bagaimana? Dilihat ternyata kalau pas waktunya jeda, waktunya liburan, nah kok kemudian semangat kesana kemari, keloyong sana keloyong sini, anu sana anu sini, pas waktunya taklim loyo lagi karena semangatnya. Wah, mahadha kalau modelnya orangnya kayak gini. Ya, bagusnya yang kismul awal. Bagian yang pertama. Ya, kul yaum. Setiap hari. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Ma'ad amin takalluf. Jangan takalluf. Nah, kemudian setiap hari. Dari mulai pada fajar. Terus salim. Keto sampai zuhur. Pada zuhur, nanti makannya taklim lagi sampai jam 2:30. Nah sekarang makan loh kamu. Pada asar taklim lagi sampai maghrib. Nah pada maghrib makan. Pada isya taklim lagi sampai jam 10. Nah berubah. Tidur setelah itu. Wah kan setiap hari demikian. Iya jebol. Yang jebol bukan cuma tolabahnya. Iya Pak Ustadz langsung remek. Enggak sampai seminggu masuk rumah sakit sate. Allah yani ma'ada mutakalluf kul yaum wa hakala. Dan itu pula ya khanafitina azakumullah, tergantung orangnya masing-masing. Kalau misalkan berdakwah kepada masyarakat umum, tidak bisa kemudian kamu samakan dengan di pesantren. Tidak bisa ya ikhwan. Hah? Misalkan kamu nanti pulang ke rumah di pesantren biasa digenjot semangat belajarnya, ya Allah tiap hari, ya Allah terbiasa dengan kegiatan rutinitas seperti itu tiap hari belajar, murojaah, hafalan, terus begitu. Pulang ke kampungnya, maunya menerapkan demikian di kampungnya. Ya Allah masyarakat, dibikin jadwal di masjid, ayo kita mengadakan taklim satu hari 3 kali. Nah, ada taklim pagi, ada taklim sore, ada taklim malam. Gencet masyarakatnya, ngeluh masyarakatnya. Nah, masyarakatnya belum bisa menerima dengan baik. Kadang-kadang mereka itu ialah orang-orang yang bekerja, ada yang kerja di sawah, ada yang kerja di kebun-kebun, ada yang kebun apa namanya kelapa sawit, ada kebun coklat, ada kebun kopi, ada yang kerja sebagai pedagang di toko-toko, di pasar-pasar, ada yang jadi pegawai perusahaan. ada jadi pegawai Pertamina, ada yang semisalnya. Digenjat setiap harinya 3 kali. Ini menghadapi masyarakat yang awam, baru ngaji, atau baru kepingin belajar agama dengan baik. Ya weh, sudah kayak gitu. Iqra ya fulan. Ayo baca. Oh, enggak hafal Pak Ustaz. Berdiri. Hah? Berdiri. Jangan duduk sampai hafal. Begitu. Misalnya lagi. Kamu ya fulan, baca lagi. Enggak hafal Ustaz. Berdiri lagi. 3 kali. Kamu di luar sana. Jangan di, apa namanya, di masjid saya. Masa sampai 3 kali enggak hafal-hafal. La haula wa la quwata illa billah. Ini tukang beca ini. Yang di sana ini. Ini orang yang biasa nyangkul di sawah. Waktunya cuma sedikit untuk bisa belajar ilmu agama. Disuruh hafalan. Iqra ya fulan. Kalau enggak hafal, berdiri. Dipermalukan di depan teman-temannya yang lainnya. Kira-kira apa namanya yang terjadi ya, Ikhwan? Apa kemudian semakin semangat mereka ya, Ikhwan? Ya enggak tambah semangat, tambah bubar pengajiannya. Wah, ini modele. Enggak mangan aku. Enggak makan kita orang. Nanti aja lah kalian jelah. Kayak gini modelnya ini. Sehingga dilihat bagaimana madu'unya. Paham ya? Madu'unya ya, Ikhwan. Kalau orang-orang yang awam, awamun nas, orang-orang yang belum terbiasa demikian, maka diberikan waktu-waktu yang senggang, waktu-waktu yang pas untuk mereka, sehingga ketika misalkan dalam sepekan sekali, misalkan begitu, Jumat sekali, salah ngomong lagi, satu Jumat sekali diadakan taklim, misalkan hari Kamis atau yang misalnya untuk orang-orang awam, sampaikan ilmu kepada mereka, disampaikan keutamaan-keutamaan Islam, keutamaan-keutamaan ilmu, keutamaan ibadah, keutamaan bermuamalah yang baik, akhlak yang mulia yang baik, disampaikan kepada mereka bahaya-bahaya, penyimpangan-penyimpangan, jangan terjatuh dalam larangan-larangan Islam, ila akhirihi. Apa namanya, 1 jam, dengan tanya-jawab dengan mereka, interaksi, supaya lebih dekat kepada mereka, selesai. Dalam keadaan mereka mendapatkan ilmu, wawasan baru, puas dengan apa yang disampaikan tadi, dengan tanya jawab, sehingga mereka apa namanya bangkit semangatnya untuk belajar, tergugah untuk belajar dengan soal, 1 soal, 2 soal, 3 soal, wah kata stop setelah itu. Dalam keadaan terus hatinya itu tergugah, kerinduannya terus membara, terus membara, terus membara. Kok gak mulai-mulai lagi, kapan Pak Ustaz satu ini menyampaikan lagi ini? Kok lama sekali ini, datang hari yang ditentukan lagi pada Jumat yang berikutnya, pada hari yang berikutnya lagi, datang lagi, mendengarkan lagi, tambah lagi, terus begitu. Sehingga, Masya Allah, gayeng masyarakatnya itu terus ada interaksi yang bagus di kalangan mereka. Ha, kata ya Ikhwan, begitu. Kalau gini caranya, Masya Allah, tambah semangat masyarakatnya. Paham ya? Gitu. Terus begitu mulai tertanam apa namanya jiwa semangat untuk belajar dalam hatinya mereka, maka mereka sendiri nanti yang akan meminta. Mereka sendiri yang akan tergugah. Pak Ustaz, kurang Pak Ustaz. Masa cuma 1 Jumat sekali Pak Ustaz? Terlalu lama pertemuannya Pak Ustaz. Bu ya tambah lagi, waktu lagi tambahan. Ya sudah, kita adakan taklim, mau'idhah, pengajian-pengajian dalam 1 Jumat 2 kali. Ya, Senin, Kamis. Nah, coba Senin, Kamis misalkan. Wah, terus begitu. Sehingga terus ilmu itu semakin menghujam, bertambah, bertambah, bertambah kepada mereka, semakin semangat, semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta. Nah, kalau sudah waktunya lah baru. Melbu pesantren, genjot tiap hari. Jadi, gitu caranya. Paham ya? Itu orang awal. Kalau kemudian orang-orang pesantren, para thalabatul ilm di pesantren, ya tidak bisa 1 Jumat sekali itu. Ya tidak bisa. Terus ngapain kamu di pesantren kalau begitu? Tidak, orang-orang pesantren, orang yang memang masuk dalam sebuah pesantren, itu artinya dia siap untuk digodok, siap untuk dimasak, siap untuk diolah, siap digenjot untuk taklim hakata mudawamah, istimrar, muwababah, terus menerus dengan syarat ma'adami tagalluf, dengan tanpa tagalluf memperhatikan diri, dikasih waktu jeda, jam pelajaran dimulai jam 8:30 sampai jam 10 istirahat dulu, nanti dimulai lagi jam 10:30 sampai menjelang zuhur, istirahat untuk zuhur, istirahat untuk makan, untuk tidur, ba'dal asr teruskan lagi sampai jam 4:30 istirahat nyantai, ba'dal maghrib sampai isya taklim lagi, ba'dal isya murojaah taklim sebentar, selebihnya dipersilakan untuk istirahat, dipersilakan untuk murojaah, wah kata, sehingga ada selang-seling yang katakan lu, hadi khana fitina azakumullah, untuk orang-orang pesantren, cocok. Kalau perlu tambahi lagi waktunya, masih banyak yang bolong. Masak dalam sehari cuman, 8:30 sampai jam 10, 1:30, kemudian jam 10:30 sampai jam 12, 1 jam, tambah lagi dengan jam 4:30 sampai 5:30, 1 jam, berapa itu? 3:30, kemudian ba'dal maghrib sampai isya, 1 jam, 4:30 untuk belajarnya toh. Nah yang 20, yang 19,5 jam kemana? Menunjukkannya kalau fitin azak, masih banyak yang bolong ini. Ya, perlu penambahan semuanya ya kan. Perlu penambahan ini. Saya kata, insya Allah tidak masuk dalam bab takalluf. Sebab dalam satu hari 24 jam, baru 4:30 yang terpakai. Ada 19 jam sekian. Masih banyak yang kosong ya kan. Perlu penambahan kalau begitu. Perlu penambahan 2 jam lagi. Sehingga 6:30 taklimnya itu. Sehingga ada waktu sekitar berapa ya kan? Berapa? 17:30 lagi untuk kalian mau turu-turuo, mau mangan-mangano, mau murja'ah, silakan murja'ah, istirahat, silakan istirahat. Wah kata, sehingga dengan tanpa takalluf. Iya, siap tak? Nambah tak? Nambah tak? Allah musta'an, Allah musta'an. Kata ya Pak. Sehingga ya khanafitin azakumullah. Hadal hadith. Hadith ini khanafitin azakumullah. Difahami sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi oleh para ulama kita. Dan diterangkan di sini sama Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya Fathul Bari. Sehingga babitnya, ketentuannya, kaidahnya ikhwanabitin azakumullah dalam bab al-ma'idah, dalam bab pelajaran, pengajaran, dalam bab pengarahan, dan juga dalam bab al-amal salih, beramal salih ialah al-hajah. Tamam? Memang itu dibutuhkan oleh orangnya dan disertai dengan adanya nasyab, adanya semangat dalam belajar. Maka ikhwanabitin azakumullah ketika dalam belajar-belajar, dalam belajar mengajar, kemudian didapati dan mulai suntuk itu kepala dan mulai enggak nyantol-nyantol ini pelajarannya ini, ya kalah, jangan dipaksakan, hentikan. Yang tadinya 2 jam berturut-turut talimnya itu dilihatin, baru sejam dan gelewang ini sudah mulai kelihatan matanya memerah dan mulai kelihatan ngantuk-ngantuk ila akhirih, ya kalah, stop 1 jam, 1:30 jam. Tamam? Kalau kemudian secara pengalaman memang dasarnya orang-orang yang diajari ngantuan, ya memang perlu digembleng orang-orang ini supaya jangan ngantuan kalau pas taklim. Kalau pas waktunya enggak taklim melek, ombo-ombo matane. Pas taklim baru berjalan 1/4 jam, matane wis kelip-kelip wis ya orang menggelewang begini. Nah, itu memang kebiasaan yang enggak bagus. Sehingga yakhtalif bi ikhtilafil ashas wal ahwal. Itu semuanya berbeda. Tamam, dilihat sikon dan kondisinya dan dilihat mad'unya orangnya masing-masing. Hadza ikhwan wallahu ta'ala alal bisawab. Adapun soal yang disampaikan di sini insyaallah taala di waktu akhir. Tamam? Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.